Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Di antara hadis yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dari bab bayan kathrati turukil khair, penjelasan tentang banyaknya jalan kebaikan, yaitu hadis yang ke-14 an rasul wa anhu, hadis yang ke-15 wa khamis asyar, tawafan hadis yang ke-14 belum kita baca, ar-rabi asyar anhu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر رواه مسلم. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, الصلوات الخمس, salat lima waktu, والجمعة إلى الجمعة, salat lima waktu maksudnya antara satu salat menuju salat berikutnya yang diwajibkan dalam satu hari, antara salat subuh menuju salat zuhur, antara zuhur menuju asar, antara asar menuju maghrib, antara maghrib menuju isya, antara isya menuju subuh. Salat lima waktu, wal jum'ah ilal jum'ah, hari Jumat atau salat Jumat menuju Jumat yang berikutnya. Wa Ramadhanu ila Ramadhan, bulan Ramadhan menuju bulan Ramadhan berikutnya. Mukaffiratun lima bainahunna, itu terdapat kafarah, pengampun dosa untuk seorang hamba. Lima bainahunna, antara keduanya. Jadi antara salat-salat wajib yang disyariatkan dalam satu hari, lima kali salat, itu terdapat pengampunan dosa bagi seorang hamba. Hari Jumat menuju hari Jumat berikutnya, salat Jumat menuju salat Jumat berikutnya, Ramadan menuju Ramadan berikutnya, itu terdapat pengampunan di antara keduanya. Idza jitunibatil kabair, dengan syarat dosa-dosa besar itu dijauhi. Dengan syarat, dosa-dosa besar dijauhi. Hadis ini adalah hadis yang merupakan hadis ar-raja, hadis harapan. Jadi seorang hamba berharap dan memohon kepada Allah agar dosa-dosanya dapat diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Imam An-Nawawi rahimahullah meletakkan hadis ini menunjukkan bahwa sangat banyak pintu-pintu dan jalan kebaikan. Seorang yang menunggu satu salat menuju salat berikutnya, satu Jumat menuju Jumat berikutnya, itu terdapat pengampunan dosa. Terdapat pengampunan dosa. Apakah seluruh dosa? Jawabannya tidak. Dosa-dosa kecil saja. Dosa-dosa kecil. Idza jitunibat al-kabair. Rasul mengatakan, jika dosa besar itu dijauhi. Apa itu dosa besar? Dosa besar adalah seluruh dosa yang mana Allah dan Rasulnya menjelaskan tentang hukuman khusus. Itulah dosa besar. Jika ada dosa yang dijelaskan dan dirinci oleh Rasul bahwa pelakunya itu mendapat hukuman khusus, hukuman tertentu yang dirinci, maka itu adalah dosa besar. Demikian juga seperti laknat Allah dan laknat Rasul, itu dosa besar. Dosa yang padanya terdapat hukuman, hukuman had, hukuman sanksi, hukuman pidana, seperti mencuri, perbuatan zina, minum khamr, itu dosa besar. Itu dosa besar. Kesimpulannya, dosa besar adalah seluruh dosa yang mana syariat ini menjelaskan dan merinci tentang hukumannya secara khusus. Seperti juga Allah murka terhadap orang yang melakukan demikian dan demikian, maka ini dosa besar. Atau Rasulullah SAW berlepas diri dari perbuatan demikian dan demikian, maka ini juga dosa besar. Adapun selain itu, maka dosa-dosa kecil. Sehingga diampunkan dosanya itu adalah dosa-dosa kecil. Namun dengan syarat pengampunan ini, harus dijauhi dosa-dosa besar. Sehingga bila dosa besar seseorang masih melakukan dosa-dosa besar, maka dia tidak mendapat ampunan tersebut. Adapun dosa besar, maka harus taubatnya itu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bertaubat. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang ke-15. Qala an Abi Hurairah wa anhu radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum ala ma yamhullahu bil khataaya wa yarfa'u bihi darajat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya, ala adullukum, maukah aku tunjukkan untuk kalian tentang suatu amalan, ala ma yamhullah, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala hapuskan khotoya, dosa-dosa seorang hamba, wa yarfa'u bihi darajat, dan dengannya pula Allah angkat derajat seorang hamba. Qalu bala ya Rasulullah, para sahabat tentu menjawab, "Naam, iya, tentu ya Rasul." Ini di antara bentuk pengajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, yaitu dengan bertanya, dengan pertanyaan terlebih dahulu. Dan tentunya jawabannya mereka pasti mau. Maukah aku tunjukkan untuk kalian suatu amalan yang bisa menghapuskan dosa-dosa kalian dan mengangkat derajat kalian? Maka mereka menjawab, tentu. Qala, maka Rasul alaihi wasallam menjawab, isbaghul wudu'i 'alal makarih. Isbaghul wudu' 'alal makarih, menyempurnakan wudu 'alal makarih, di waktu dan di saat yang tidak dia sukai. Menyempurnakan wudu di saat-saat yang dia tidak menyukainya. Menyempurnakan wudu, mengamalkan amalan wudu dengan sempurna, mengamalkan sunnah-sunnahnya, mengamalkan kewajiban wudu, rukun wudu dia amalkan lengkap, sempurna wudunya. Demikianlah seorang yang bisa menyempurnakan amalan wudu, perbuatan wudunya di waktu dia tidak suka untuk wudu, seperti di musim dingin yang sangat, yang mencekam, dingin yang amat kuat terasa, orang malas, berat bagi dia untuk wudu. Menyentuh air saja dingin sekali, dia saja sudah kedinginan. Jika dia bisa berwudu dalam kondisi yang dia tidak sukai seperti ini, itu pahalanya besar. Juga seperti di saat dia bangun tidur, baru bangun dari tidur, dia malas, berat baginya untuk wudu. Maka jika dia bisa berbuat wudu dengan sempurna pada waktu-waktu yang seperti ini pahalanya besar. Atau di musim panas, sebagian daerah jika mengalami musim panas, airnya ikut panas, airnya juga hangat, sehingga sudah panas, airnya panas juga. Ini waktu-waktu yang mana dia tidak suka untuk berwudu padanya. Jika seorang bisa melaksanakannya, maka ini pahalanya besar. Allah hapus dosa dia dan Allah angkat derajatnya. Isbaghul wudu 'alal makarih, menyempurnakan wudu di waktu dan di saat-saat dia tidak menyukainya. Wa kathratul khutha ila al masajid. Yang berikutnya, amalan yang berikutnya yang bisa menghapus dan mengangkat derajat seseorang, hapus dosa dan mengangkat derajat seseorang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kathratul khutha ila al masajid, memperbanyak langkah kaki menuju masjid. Memperbanyak langkah menuju masjid. Maka di sini menunjukkan bahwa orang yang rumahnya jauh dari masjid, kemudian dia mampu berjalan kaki menuju masjid, ini lebih utama dan lebih besar pahalanya, karena langkah yang dia tempuh itu lebih banyak jumlahnya daripada orang yang dekat dengan masjid. Dan juga dari sini terdapat keutamaan berjalan kaki menuju masjid daripada menaiki kendaraan. Apakah orang yang menaiki kendaraan mendapat pahala? Jawabannya tentu. Tentu juga mendapat pahala. Namun jika dia berjalan, maka ini lebih besar pahalanya. Wa kathratul khutaa ila al-masajid. Memperbanyak langkah kaki menuju masjid. Nah, setiap satu kali langkah kaki, sebagaimana disebut dalam sebuah hadis yang lain, itu dapat menghapuskan satu dosa. Satu langkah yang berikutnya dapat mengangkat derajat dia. Terus demikian sampai dia sampai ke masjid. Namun dengan syarat, seorang ini sudah ambil wudu di rumah terlebih dahulu. Dia sudah berwudu di rumah terlebih dahulu, kemudian dia berangkat melangkahkan kakinya menuju masjid, maka langkahnya ini terhitung sebagai pahala. Satu langkah dia mendapat pengampunan dosa, dan sekaligus dalam langkah itu juga dia mendapat pengangkatan derajat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yarfa'u bihi darajat. Wa intidharu sholati ba'da shalah. Kemudian amalan yang berikutnya, wa intidharu shalah, menunggu salat setelah salat. Menunggu salat setelah salat, yakni seorang menunggu salat berikutnya. Setelah dia salat, dia menunggu, dia suka dengan amalan salat sehingga dia menunggu kapan sholat lagi akan dia lakukan. Menunggu sholat menuju sholat berikutnya. Ini ada dua kemungkinan, ada dua makna. Makna yang pertama, menunggu sholat, ya ini dia menunggu di masjid. Setelah melaksanakan sholat wajib berjamaah, dia menunggu di masjid dan tidak keluar dari masjid. Dia menunggu untuk sampai pada sholat berikutnya. Antara maghrib dan isya misalnya, seorang lebih memilih nunggu sholat isya di masjid sampai masuk waktu isya dan tidak keluar dari masjid. Maka ini makna yang pertama. Ada makna yang kedua, yaitu menunggu sholat, maksudnya menunggu yaitu hatinya dia dalam menunggu sholat. Dia cinta dengan ibadah as-shalah sehingga hatinya itu terus terikat dan dia kangen, ingin terus sering sholat, sehingga setelah selesai sholat dia berharap kapan lagi saya akan bisa sholat. Maka dia menunggu hatinya. Walaupun dia keluar masjid, tetapi hatinya masih terikat dengan sholat. Ini juga termasuk dari makna hadis ini. Sebagaimana dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa di antara 7 golongan yang mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Yaitu seorang hamba yang qalbuhu, yang hatinya mu'allaq, terikat dengan masjid. Jadi ada 7 golongan yang mendapat naungan di hari kiamat, yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala di hari yang sangat panas, di mana matahari didekatkan 1 mil, keringat bercucuran, panas, butuh naungan. Seorang itu sangat butuh dengan naungan yang dia bisa berteduh di bawahnya. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada hamba-hambanya tertentu. Di antaranya yang Allah berikan naungan tersebut yaitu seorang yang hatinya terikat dengan masjid, maksudnya untuk sholat senang dia di masjid. Dia tidak suka jika dia jauh dari masjid. Maka di sini mengingatkan kita bahwa orang yang jauh dari masjid, hatinya tidak pernah suka dengan masjid atau jarang bahkan tidak pernah masuk masjid, maka ini adalah orang-orang yang sangat lalai. Ini orang yang lalai, jauh dari Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan meraih naungan nanti di hari kiamat. Adapun makna yang pertama, maka itu lebih kuat dan mungkin itu yang lebih dimaksudkan dalam hadis ini. Wantidhar, yang dimaksudkan dalam hadis ini, wantidharus shalah ba'da shalah, menunggu salat menuju salat berikutnya, itu adalah amalan yang besar. Yang dimaksud maknanya di sini adalah dia menunggu di masjid. Karena Rasulullah SAW mengatakan setelahnya, fadzalikumur ribab, itu merupakan perbuatan ribab. Itu adalah ribab. Apa itu ribab? Ribab adalah penjagaan di suatu tempat yang dikhawatirkan musuh menyerang. Seorang menjaga di suatu daerah rawan, khawatir musuh menyerang secara tiba-tiba. Maka orang yang menjaga di daerah di daerah-daerah yang seperti ini disebut perbuatan ribab. Pahalanya besar. Pahalanya besar. Pahalanya seperti orang yang berjihad fi sabilillah. Seperti di perbatasan negara, perbatasan antara kampung muslim dengan kampung kafir, butuh ada yang mengawasi, yang menjaga di perbatasan tersebut supaya terjadi keamanan, supaya ada keamanan di negeri kaum muslimin. Maka amalan ribat itu adalah amalan yang besar. Dan orang yang melakukan amalan ribat, ibadah ribat, itu orang yang melakukannya, dia tidak keluar dari daerah tersebut, sehingga dia menetap di tempatnya, di posisinya, di pos jaganya, tidak keluar dari tempatnya. Maka mungkin ini makna yang lebih dekat terkait apa yang sebelumnya disebutkan Rasulullah SAW, intizarus shalah ba'da shalah, seorang menunggu salat menuju salat berikutnya. Maksudnya yaitu dia menunggu di masjid. Hal itu seperti ar-ribat, dan orang yang ribat itu tidak keluar kemana-mana, dia tetap pada posisinya di tempat tersebut. Dalam riwayat yang lain diulangi ucapan ini, fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat, itu adalah perbuatan ribat, itu merupakan perbuatan ar-ribat. Nah, ini hadis Abu Hurairah radhiyallahu an yang menunjukkan ternyata banyak sekali amalan-amalan ibadah, amalan-amalan yang dengannya seseorang bisa meraih ampunan dari Allah, dengannya dia bisa meraih pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang ke-16 dari bab bayan katawi turikil khair, an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla al-bardain dakhala al-jannah. Muttafaqun alaihi. Al-bardani as-subh wal-'ashr. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla al-bardain, barang siapa yang salat al-bardain, menjaga salat berdain. Apa itu al-berdain? Yaitu salat subuh dan salat asar. Barang siapa bisa menjaga salat kedua salat ini, salat barat, kedua salat barat, dakhul al-jannah, maka dia akan masuk al-jannah. Maka ini janji Rasulullah SAW, dan beliau tidak mungkin menyelisih janjinya. Yang dimaksud dengan dua salat di sini adalah salat subuh dan salat asar. Kenapa disebut dua salat saja? Menunjukkan keutamaannya dua salat ini, dan juga menunjukkan bahwa berat salat, dua salat ini berat bagi orang yang tidak terbiasa dengannya, bagi orang yang lebih sibuk kepada urusan dunianya, biasanya dia lebih berat melaksanakan salat al-bardain ini, yaitu salat subuh dan salat asar, di mana seorang di waktu subuh masih enak-enaknya dia tertidur lelap. Hawa dingin yang dia rasakan membuatnya lebih memilih untuk di ranjang nanti saja sholatnya, di rumah saja saya sholat. Demikian juga sholat asar, di mana seorang habis selesai beraktivitas, bekerja, capek, lelah, butuh istirahat, maka dia tertidur, istirahat. Di saat istirahat ada panggilan adzan asar, maka berat hati ini untuk melaksanakan sholat asar. Nah, dikarenakan ini, di antara hikmahnya, maka salat subuh wal asr ini merupakan salat yang paling utama dari salat-salat lima waktu yang lain. Bukan berarti bahwa dia boleh meninggalkan yang lainnya, tidak. Maksudnya ini terdapat penekanan dan keutamaan dua salat ini. Jika seorang bisa menjaga kedua salat ini, otomatis dia bisa menjaga yang lainnya, karena ini yang paling berat dia bisa melakukannya. Dia bisa salat subuh, bisa salat asar, selalu dia bisa menjaganya, maka dia berarti adalah orang yang terbiasa dengan amalan-amalan kebaikan. Maka jaminannya adalah jannah Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti dia kemudian tidak melakukan salat maghrib, tidak melakukan salat isya, tidak melakukan salat zuhur, tidak. Yang namanya masuk jannah harus salat lima waktu. Karena salat merupakan rukun Islam. Itulah hadis Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Barang siapa yang salat dan menjaga kedua salat ini, maka jaminannya adalah al-jannah. Kemudian hadis yang berikutnya, wa anhu, dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza marida al-'abd aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Rawahu al-Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza marida al-'abd aw safara, jika seorang hamba sakit, aw safar, atau sedang bepergian safar, kutiba lahu mithlu ma kana, maka dia tetap ditulis pahala amalan yang biasa dia kerjakan. Ma kana ya'malu muqiman sahihan, di saat dia sehat dan di saat dia tidak safar. Lihat sebuah hadis yang sangat agung. Rasulullah SAW mengatakan, jika seorang hamba itu sakit atau safar, intinya ada halangan, ada uzur, dia tidak bisa melakukan suatu amalan yang biasa dia kerjakan dari amalan kebaikan, apa kata Rasul, dia ditulis pahalanya seperti dia melakukannya, sempurna, seakan-akan dia melakukannya padahal dia tidak melakukannya. Kenapa dia tidak melakukannya? Ada uzur, ada halangan. Kutiba lahu mithlu ma kana ya'mal muqiman shaihan, maka dia ditulis untuk dia pahala amalan yang biasa dia kerjakan tersebut di saat dia sehat. Misalnya, seseorang terbiasa melakukan sholat sunnah setiap habis sholat wajib. Habis sholat wajib, dia senantiasa sholat sunnah. Dia biasa sholat berjamaah di masjid, kemudian sakit. Dia biasa membaca Al-Quran setiap ba'dal maghrib, setiap ba'dal subuh dia biasa berzikir kepada Allah. Punya kebiasaan melakukan amalan kebaikan orang ini. Nah, di saat ada halangan, ada udzur, terhalang dia untuk bisa beramal. Punya kebiasaan sholat sunnah, punya kebiasaan sholatul lail, kemudian sakit, jatuh sakit, tidak bisa dia beraktivitas seperti biasa, tidak bisa dia beribadah, mengamalkan amalan sunnah tersebut, tidak bisa lagi dia sholat malam, tidak bisa dia membaca Al-Quran yang padahal biasanya dia di jam itu membaca Al-Quran. Walaupun dia tidak melakukannya, ditulis pahala membaca Al-Quran sempurna. Ditulis sholat malam sempurna. Ditulis amalan sunnah yang biasa dia kerjakan utuh seperti dia melakukannya. Bukan hanya ditulis niatnya saja. Tidak, tapi seperti dia melakukannya. Lihat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala terhadap hamba-hambanya. Kutiba lahu ma kana ya'mal muqiman sahihan. Demikian juga di saat safar, tidak hanya sakit saja, penghalang yang lain seperti safar. Seorang ketika safar dia tersibukkan dengan urusan yang lain. Ada urusan sedang safar, maka amal-amal yang biasa dia rutin melakukannya itu tertulis. Itu tertulis juga seperti orang tua yang sudah lemah. Dia di masa mudanya memiliki kebiasaan untuk melakukan kebaikan. Biasa berpuasa Senin Kamis, biasa dia bersedekah, biasa dia membantu orang lain. Nah, sudah usia tua, capek, tidak mampu lagi dia untuk melakukan apa yang dahulu biasa dia lakukan. Seusia tua seperti itu, tetap pahala itu terus tertulis dan mengalir. Dia ditulis seperti orang yang melakukannya, padahal dia tidak melakukannya. Bayangkan, namun dengan syarat apa syaratnya? Syaratnya itu dia harus terbiasa melakukan amalan itu. Harus terbiasa, bukan hanya menginginkan saja. Bukan ketika sudah terjatuh sakit, ketika sudah ada halangan baru dia, saya berniat, saya akan berpuasa. Enggak dapat. Ini tidak dapat kebaikan, tidak dapat pahala yang seperti ini. Sudah sakit baru berniat, saya kalau punya uang saya sedekah atau saya sedekah. Dan seterusnya. Tidak, tapi harus punya kebiasaan. Sebelum ada halangan, ada kebiasaan. Sebelum ada halangan itu, kemudian jika ada halangan yang menimpa dia, maka apa yang menjadi kebiasaan dia itu terus mengalir untuknya. Sehingga dari sini terdapat himbauan dan hasungan hendaknya seorang itu untuk semangat dalam beramal soleh di saat sehat, di saat ada waktu. Di saat ada waktu, tidak ada kesibukan, usahakan, biasakan kita untuk melakukan amalan kebaikan, sholat duha, sholat sunnah, biasakan. Kenapa? Karena jika kita nanti ada halangan, walaupun kita tidak melakukannya, tetap pahala itu akan mengalir kepada kita. Tetap kita ditulis pahala tersebut. Bayangkan jika seorang di masa mudanya demikian, punya kebiasaan-kebiasaan yang baik, sampai dia di usia tuanya, tidak bisa lagi dia beramal. Tidak bisa dia sholat sunnah, sholat hanya, sholat wajib di pembaringannya. Tapi pahalanya, sebagaimana orang-orang yang bisa melakukan ibadah-ibadah tersebut. Ini terdapat hikmah dan rahmat Allah yang sangat luas terhadap hamba-hambanya. Jangan sampai kita menyesal di saat sudah terjadi sesuatu udzur, baru kita menyesal. Sudah tua, sudah tidak bisa lagi seperti masa muda untuk beraktivitas beramal yang berat, beramal soleh yang banyak, baru dia menyesal. Kenapa dahulu saya tidak seperti itu? Kenapa dahulu saya meninggalkan ini? Menyesal, tapi tidak dapat pahala. Hanya penyesalan di akhir, selesai. Sesal, habis waktu umur hidupnya untuk perkara yang sia-sia. Ini merugi, orang yang seperti ini merugi. Waktunya habis. Tapi orang yang memiliki kebiasaan kebaikan, walaupun dia nanti di usia tuanya atau di saat sakitnya, walaupun lama sakitnya, walaupun safarnya lama, berbulan-bulan misalnya sakit, itu pahalanya itu terus mengalir. Seperti orang sehat, bahkan mengalahkan orang-orang yang malas dalam beribadah. Mengalahkan mereka semua. Karena dia di saat sehatnya bisa menggunakan waktunya, bisa beramal soleh dan seterusnya. Maka demikianlah kata Rasulullah SAW, jika seorang ada penghalang, idza maridul 'abd, jika dia sakit atau safar, intinya ada kesibukan, ada penghalang yang menghalangi dia dari melakukan kebiasaan kebaikan dia. Maka kutiba lahu mithlu ma kana ya'mal muqiman shayyan, maka dia tetap ditulis amalan, ditulis pahala untuk dia amalan-amalan yang biasa dia kerjakan di saat tidak ada halangan. Tidak ada halangan seperti ini. Di saat sehatnya, di saat ada waktu, dan di saat tidak safar. Itulah hadis yang berikutnya, yaitu hadis Abu Hurairah, idza maridul 'abd aw safar. Kemudian hadis yang berikutnya itu hadis yang ke-18. Qala wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ma'rufin shadaqah. Rawahu al-Bukhari wa Muslim min riwayat Hudzaifah. Rawahu Muslim min riwayat Hudzaifah. Dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, kullu ma'rufin shadaqah. Setiap perbuatan yang ma'ruf, setiap kebaikan, perbuatan baik, itu adalah shadaqah. Setiap perbuatan baik yang kita lakukan, itu shadaqah. Perbuatan baik kepada siapa saja, kepada manusia, laki-laki, perempuan, kepada orang tua, anak kecil, kepada tetangga, anak-anak kita, keluarga kita, saudara kita, siapa saja. Kebaikan yang kita lakukan kepada siapa saja, manusia maupun hewan sekalipun, berbuat baik kepada hewan. Kepada anjing sekalipun, hewan yang hidup, kita berbuat baik kepadanya, itu adalah amalan sedekah. Setiap amalan kebaikan, sedekah. Pernah kita bahas pada pertemuan yang lalu, seorang wanita masuk surga hanya dengan memberi minum anjing yang kehausan. Seorang yang wanita pezina, wanita yang kerjaannya zina, tetapi Allah ampunkan, bukan karena banyak sholatnya, bukan karena melakukan amalan-amalan yang lain, tidak, karena hanya memberi minum anjing. Lihat, satu kebaikan pahalanya Allah Azza wa Jal beri yang sangat besar. Allah ampunkan dosanya, Allah ampunkan dosanya, bahkan Allah masukkan dia ke jannah. Ada lagi seorang yang hanya menyingkirkan gangguan yang ada di jalan, disingkirkan tangkai pohon yang mengganggu manusia di jalan, masuk jannah. Bayangkan, amalan kecil, amalan yang mudah. Kullu ma'ruf shadaqah. Setiap amalan kebaikan apapun bentuknya, kepada siapapun kita lakukan, apapun itu, kecil atau besar, yang kita anggap itu kecil atau yang kita anggap besar, hanya sekedar berwajah yang berseri-seri kepada saudara kita. Sodakah, mengucapkan salam, sodakah, semua kebaikan, amalan kebaikan, sodakah, berkata yang baik, menyenangkan saudara kita, sodakah. Sayangkan banyak sekali pintu-pintu kebaikan. Apa yang menghalangi kita untuk melakukan kebaikan? Semua kebaikan sedekah. Dari sini juga menunjukkan bahwa sedekah itu tidak mesti harus dengan harta. Tidak mesti harus dengan harta. Rasul mengatakan, kullu ma'ruf, semua kebaikan adalah amalan sedekah. Kita menyenangkan anak-anak kita, membuat mereka senang, memberikan mainan yang mubah, menyenangkan mereka, sedekah. Berbelanja untuk keluarga kita, memberi makan istri, anak-anak kita, sedekah. Jangan dikira itu sia-sia, tidak. Semua kebaikan itu adalah sedekah. Apa yang membuat kita tidak mampu untuk melakukan kebaikan? Sangat banyak. Kullu ma'ruf sedekah. Jadi kita meyakini hadis ini, maka jangan sampai di hari kiamat kita terkalahkan dengan dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita mengalahkan pahala kita. Apa uzurnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kenapa bisa seperti itu? Padahal banyak kebaikan. Mampu kita, apa sakit pun bisa berbuat baik. Subhanallah, berzikir besar pahalanya di sisi Allah. Cuman masalahnya yang menjadi masalah itu syaitan. Syaitan yang melemahkan kita untuk melakukan kebaikan. Melemahkan kita terus. Syaitan itu membuat berat, sesuatu yang kecil dibuat berat. Hati ini terus besar, harus besar gangguannya, harus terbiasa. Jiwa ini yang selalu pinginnya duduk, pinginnya tidak bekerja, tidak beramal, pinginnya malah berbuat maksiat, itu syaitan. Demikianlah kerjaan syaitan. Sehingga kita butuh adanya al-mujahadah, adanya kita untuk serius membiasakan diri kita untuk melakukan kebaikan. Atau zikir, kita biasakan, kita berzikir kepada Allah. Berzikir ringan, besar bahaya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak amalan-amalan yang sangat banyak. Kullu ma'ruf sadaqah. Setiap amalan kebaikan sadaqah. Besar atau kecil, kepada siapapun kita berbuat baik, kepada orang kafir sekalipun sadaqah. Sadaqah. Nah, ini hadis Jabir radhiyallahu anhu. Kemudian masih dalam bab ini, hadis yang berikutnya yang menunjukkan penjelasan tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan. Qala wa anhu, dari Jabir, hadis yang ke-19. Wa anhu, dari Jabir radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin, tidaklah seorang muslim yaghrisu gharsan, menanam suatu tanaman, illa kana ma ukila minhu lahu sadaqah, melainkan apa saja yang dimakan darinya itu sedekah. Wa ma suriqa minhu lahu sedekah. Wa ma suriqa minhu lahu sedekah. Dan apa yang dicuri darinya itu juga sedekah untuk dia. Wala yarza'uhu ahadun illa kana lahu sedekah. Dan tidaklah seorang itu dikurangi hartanya oleh orang lain, maka itu teranggap sedekah untuk dia. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah seorang muslim, syaratnya muslim, mau dapat kebaikan yang banyak harus beriman, bukanlah orang kafir. Percuma jika berbuat baik tapi itu adalah kafir. Percuma amalan orang kafir, walaupun mereka berbuat baik, tetapi itu akan menjadi debu yang berterbangan nanti di yaumul akhir. Tidaklah seorang muslim, kata Rasulullah SAW, menanam suatu tanaman. Pohon dia tanam. Tuh, dia menanam suatu tanaman. Menanam pohon yang besar atau pohon yang kecil, dia tanam. Illa ma kana ukila min, kata Rasul, maka apa saja yang dimakan dari pohon itu sebagai sedekah untuk dia. Itu adalah pahala untuk dia. Bayangkan, kita cuma menanam, ada yang makan dari pohon kita, itu sedekah untuk kita. Kita mendapat pahala. baik yang makan itu hewan, baik yang makan itu manusia. Dimakan ulat, pohon kita dimakan ulat, dimakan cacing, atau dimakan burung, atau dimakan orang. Buahnya diambil orang, atau buahnya kita berikan kepada orang. Semua yang jika pohon ini dimanfaatkan, dimakan, siapa saja makannya, itu menjadi pahala bagi dia. Menjadi pahala bagi dia. Wa ma suriqa minhu lahu sadaqah. Dan apa yang dicuri darinya, itu juga sedekah untuk dia. Itu juga sedekah untuk dia. Seorang mungkin dia hilang buah yang sudah mau panen. Mangganya sudah mau kuning ini, sudah mau matang. Atau biji-bijian, berasnya, tanamannya, padinya. Tiba-tiba terjadi kerusakan atau dicuri. Dirugikan oleh orang lain. Ingat, itu pahala untuk dia. Menjadi pahala. Tidak ada yang rugi. Jika kita meyakini ini, maka hakikatnya yang hilang dari dunia kita itu ada gantinya. Ada gantinya, pahala. Ada gantinya. Walaupun kita tidak meniatkan bersedekah, tetapi jika dimakan oleh siapapun, itu sedekah bagi dia. Wa ma suriqa minhu lahu sadaqah. Dan apa yang dicuri darinya itu juga sebagai pahala sedekah untuk orang itu, untuk pemiliknya. Dan di sini juga tidak dikhusus atau mencakup selain apa yang ditanam. Mencakup barang yang dimiliki oleh seseorang, jika itu hilang, dicuri oleh orang lain, maka dia juga mendapat pahala. Dia mendapat pahala. Barangnya, motornya misalnya, mobilnya, HP-nya, apa yang dia miliki, diambil orang lain, dicuri, dirugikan oleh orang lain, maka itu sedekah untuk dia. Tidak khusus hanya pada pohon saja, semua yang dicuri oleh dari barang kita, maka itu sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma suriqa minhu lahu sedekah. Kesimpulannya dia di sini tidak ada yang rugi bagi dia. Tidak ada yang rugi. Rugi dari harta dunia nah. Tetapi dia ada gantinya. Ada gantinya nanti di yaumul akhir. Yang pertama dia ketika mendapat ujian yang seperti ini, mendapat pengampunan dosa dari Allah jika dia bisa bersabar atas ujian yang menimpa pada dia, dirugikan hartanya. Yang pertama dia mendapat pahala. Kata Rasul, yang dicuri barangnya itu adalah sedekah untuk dia, mendapat pahala. Yang kedua, dalam hadis yang lain, orang yang terkena musibah itu Allah, jika dia bisa bersabar atas musibah yang menimpa dirinya, Allah ampunkan dosa dia dan Allah angkat derajatnya. Allah ampunkan dosa dia dan Allah angkat derajatnya. Yang ketiga, di hari kiamat nanti Allah Azza wa Jal tegakkan hukuman. Dia bisa mengambil pahala orang yang membaliminya, atau dia serahkan dosa-dosa dia kepada orang yang membaliminya tersebut. Di hari yaumul kiamah, di mana tidak bermanfaat lagi yang namanya harta benda. Di hari yang tidak bermanfaat lagi, dinar, dirham, tidak ada mata uang yang bisa menggantikan kejahatan seseorang. Kejahatan yang dilakukan seseorang tidak bisa ditebus kecuali dengan kebaikan dia. Dan kebaikan yang dia lakukan itu sangat dibutuhkan. Satu kebaikan itu sangat dia butuhkan untuk memperberat timbangannya di yaumul akhir. Jika diambil, merugikan sekali bagi dia. Sangat merugikan. Jika diambil pahalanya, rugi dia. Berkurang pahalanya, semakin berat amalan kejelekannya. Maka Rasul mengatakan di sini, dan setiap yang dicuri dari pohonnya, dari tanaman yang dia tanam, itu sedekah untuknya. Wala yarza'uhu ahadun, dan yang dikurangi oleh seorang illa kana lahu sedekah. Maka itu juga teranggap sedekah untuk dia. Rawahu Muslim. Wa fi riwayatin lahu, dan dalam riwayat yang lain, fala yaghrisul muslimu gharsan, tidaklah seorang muslim itu menanam suatu tanaman, fayakula minhu insanun, kemudian ada yang makan darinya, baik itu manusia, wala dabbatun, atau hewan, wala tairun, atau burung, illa kana lahu sadaqatan ila yaumil qiyamah. Itu semua akan menjadi sedekah bagi dia sampai hari kiamat. Maksudnya, selama barang itu masih ada dan dimakan, dimanfaatkan orang lain, maka itu terus mengalir pahalanya untuk dia. Walaupun dia sudah mati, walaupun dia sudah meninggal, pohonnya besar, selalu tumbuh buahnya, dimakan burung, dimakan hewan, dimakan ulat, dimakan oleh siapapun. Selama masih ada, terus dia mendapat pahala sampai ke dia. Walaupun dia sudah mati orangnya, tetapi masih ada pohonnya. Masih tetap ila yaumil kiamah, sampai hari kiamat punya terus. Selama masih dimanfaatkan barang tersebut. Wa fi riwayatin lahu la yaghrisul muslim la yaghrisul muslimun warasan wa la yazra'u zar'an fa ya'kula minhu insanun wa la dabba wa la shay'un illa kanat lahu shadaqah. Nah, ini semakna dengan yang pertama. Dan juga dari sini menunjukkan terdapat dalil bahwa sesuatu yang bisa diambil manfaatnya oleh manusia, maka itu merupakan pahala untuk dia. Merupakan pahala untuk dia. Dia mendirikan masjid misalnya, mendirikan sekolah, membantu menolong saudaranya dalam membangun madrasah, dan bisa dimanfaatkan apa yang dia bangun tersebut. Demikian juga menanam pohon, bisa dimanfaatkan pohon ini, maka itu kebaikan untuk dia. Pahalanya terus mengalir untuk dia. Walaupun dia tidak niat, walaupun dia tidak meniatkan, dia hanya sekedar menanam. Di sini Rasulullah SAW tidak mempersyaratkan harus ada niat baru dapat sedekah, tidak. Nah, di sini Rasul mengitlakan siapa saja menanam pohon, dia dapat sedekahnya. Jika dimakan hewan, dimakan orang, dicuri, dia dapat sedekah. Dia dapat pahala sedekah. Kemudian hadis yang 20. Wa anhu, hadis berikutnya. Wa anhu radhiyallahu anhu qala arada banu Salimah ay yantaqilu qurbal masjid. Dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan banu Salimah, yakni kabilah yang dikenal di Arab sana, Banu Salimah, mereka ingin pindah. Jadi sebagian orang dari Banu Salimah mereka ingin pindah rumahnya dekat masjid. Fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul mendengar berita ini bahwa Banu Salimah, orang-orang Banu Salimah yang mereka tinggal di tempat yang jauh dari masjid, mereka ingin pindah tempatnya supaya dekat dengan masjid. Maka Rasul mendengar ini, kemudian Rasul bertanya kepada mereka, innahu qad balaghani annakum turiduna an tantaqilu qurbal masjid, telah sampai berita kepadaku bahwa kalian akan pindah mendekat ke masjid, tempat rumah kalian. Faqalu na'am ya Rasulullah, qad aradna dzalik. Iya ya Rasul, mereka menjawab, iya, kami menginginkan itu ya Rasul, kami ingin pindah rumah kita yang jauh dari masjid supaya kita dekat dengan masjid. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW mengatakan, Bani Salimah, yakni wahai Bani Salimah, diyarukum tuktab atharukum, tetaplah kalian di rumah kalian dan tidak perlu pindah ke tempat yang dekat dengan masjid. Tetaplah di rumah-rumah kalian, tuktabu atharukum, akan ditulis pahala langkah kaki kalian menuju masjid. Akan ditulis pahala atharukum, keletihan kalian menuju masjid, kepulangan kalian dari masjid akan ditulis sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Diyarukum tuktab atharukum. Diulangi dua kali Rasulullah SAW. Tetaplah di rumah kalian, ditulis langkah kaki kalian menuju masjid. Tetaplah di rumah kalian, akan ditulis langkah kaki kalian menuju masjid. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Dalam riwayat yang lain, inna bi kulli khatwatin darajah. Sesungguhnya di setiap satu langkah kaki itu terdapat pengangkatan derajat. Setiap satu langkah kaki terdapat pengangkatan derajat. Khatwah yakni jarak antara kaki yang satu menuju kaki yang berikutnya di saat seorang berjalan, itu khutwah. Maka di sini juga terdapat dalil bahwa orang yang jauh rumahnya itu lebih utama bagi dia untuk, atau orang yang rumahnya jauh dari masjid itu lebih utama. Orang yang rumahnya jauh dari masjid lebih utama daripada yang dekat dari masjid. Dari sisi apa? Dari sisi langkah kaki yang dia dapatkan dari pahala dan pengangkatan derajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bukan berarti dari sini seseorang itu berarti dia harus mencari rumah yang jauh dari masjid. Tidak, bukan ini maksudnya. Tapi jika bertepatan seseorang berada di rumah yang jauh dari masjid, maka ini lebih utama bagi dia dari orang yang dekat. Bukan berarti seorang disyariatkan untuk memberatkan dirinya dalam beramal. Tidak. Jika seorang tua atau seorang yang lemah dan mengkhawatirkan, misalnya seorang khawatir jika rumahnya jauh dari masjid, dia akan lalai. Maka di sini lebih baik bagi dia dekat dengan masjid. Tapi jika seorang itu semangat, suka sholat berjamaah, maka jika rumahnya jauh dari masjid, maka itu lebih utama. Lebih utama. Kemudian hadis yang berikutnya, An Abil Mundhir Ubay bin Ka'ab, hadis yang ke-21, An Abil Mundhir Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, kana rajulun la a'lamu rajulan ab'ada minal masjid min. Abul Mundhir Ubay bin Ka'ab, seorang sahabat yang mulia, bernama Ubay bin Ka'ab. Beliau adalah ulama as-sahabah dan juga ahli Al-Quran, ahli dalam ilmu Al-Quran dan tafsirnya, Ubay bin Ka'ab. Abul Mundhir, kunyah beliau. Abul Mundhir di sini, Ubay bin Ka'ab diberi kunyah oleh Rasulullah SAW dengan nama Abul Mundhir. Jadi Rasul memberikan kunyah kepada Ubay dengan Abul Mundhir. Kunyah di sini diberikan oleh Rasulullah SAW kepada Ubay. Dan Ubay memiliki putra bernama Tufail. Ubay memiliki putra, anak namanya Tufail. Dan beliau kunyahnya Abul Mundhir. Maka dari sini menunjukkan bahwa seseorang itu boleh berkunyah dengan nama yang bukan anaknya. Boleh seseorang berkunyah Abu Fulan dan anaknya bukan Fulan namanya. Sebagaimana sahabat ini Abul Mundhir Ubay bin Ka'ab, beliau memiliki putra bernama Tufail, tapi beliau berkunyah dengan Abul Mundhir. Tidak masalah. Qala kana rajulun, beliau salah seorang ulama sahabat, sampai-sampai Rasulullah SAW pernah berkata kepada beliau, Inna Allah qad amarani an aqra'a alaika lam yakuni alladziina kafaru. Wahai Ubay, wahai Abul Mundhir, sesungguhnya Allah telah memerintahkan aku untuk membacakan satu surat kepadamu. Allah memerintahkan aku telah untuk membacakan satu surat untukmu, yaitu surat lam yakun al-bayyinah. Maka Ubay kaget, bertanya kepada Rasul, apakah Allah menyebut namaku? Maka Rasul menjawab, naam, iya, Allah menyebut namamu. Setelah itu Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an menangis dan bercucuran air matanya. Keutamaan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada sahabat ini, Ubay bin Ka'ab, beliau seorang sahabat yang sangat dalam ilmu Al-Qur'annya, sampai-sampai Rasul diperintahkan oleh Allah untuk membacakan surat Al-Bayyinah di hadapan Ubay bin Ka'ab, yang tidak ada keutamaan ini pada sahabat yang lain. Qala kana rajulun, dan beliau Ubay bin Ka'ab ini seorang sahabat yang hadisnya tidak terlalu banyak riwayatnya dari Rasulullah SAW, karena beliau sibuk mengurusi umat waktu itu sehingga tidak seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala kana rajulun la a'lamu rajulan, beliau bercerita, dahulu ada seorang yang aku tidak ketahui, rajulan ab'ada minal masjid min, aku tidak tahu ada seorang yang paling jauh rumahnya dari orang ini. Ada seorang yang rumahnya itu paling jauh. Tidak ada lagi orang yang lebih jauh rumahnya dari dia, dari masjid. Paling jauh dari masjid, dari orang ini. Si orang ini adalah orang yang terjauh rumahnya dari masjid. Wa kana la tukhti'uhu salatun. Dan orang ini tidak pernah luput dari satu salat. Bayangkan, rumahnya paling jauh, salat jamaah tidak pernah terlambat, tidak pernah terlewat. Bayangkan, siapa yang mampu? Kita yang rumahnya dekat, ada kendaraan dekat rumah. Masih sering terlambat, masih sering terlewat. Maka ini sebagai teguran bagi kita juga untuk semangat. Lihatlah sahabat ini, ada seorang sahabat yang rumah itu paling jauh zaman dahulu, tidak seperti zaman sekarang. Jalannya enak sekarang. Zaman dahulu jalannya penuh dengan rintangan. Panas, di musim panas. Gelap, gulita, tidak ada lampu di malam hari. Dia berangkat dari rumah yang jauh itu, sholat maghrib, gelap. Sholat subuh, gelap. Siang, panas. Jalan kaki, tidak pakai kendaraan. Nah, sahabat ini, demikian kondisinya. Maka, faqilalahu, maka orang-orang pada berkata kepadanya, au faqultulahu. Demikian juga Abul Mundhir ini mengusul, memberikan usulan kepada orang ini. Lawis caraita himaran tarkabuhu fil dhulma wa fil ramdha. Wahai Anda, seandainya kamu itu beli keledai, beli kendaraan yang bisa kamu kendarai, bisa kamu naiki di saat kegelapan malam yang sangat gelap, berombak, dan di saat matahari itu sangat panas di siang hari. Berat sekali, jauh rumahmu, kamu jalan. Kenapa gak pakai kendaraan saja? Banyak sahabat yang berusul. Para sahabat yang lain melihat orang ini besar sekali semangat dia. Jerih payahnya, capeknya itu ngoyo. Oleh istilahnya orang Jawa. Betul-betul dia itu semangat sekali. Sampai jalan gak mau pakai kendaraan. Maka diusulkan pakai motor, pakai kendaraan yang ada. Beli keledai. Pakai lebih mudah. Maka apa jawaban orang ini? Ma yasurruni. Faqala ma yasurruni anna manzili ila jambal masjid. Tidak menyenangkanku jika rumahku itu di sebelah masjid. Inni uridu an yuktabali mamsyaya ila masjid. Sungguhnya aku berharap langkah kakiku yang aku tempuh menuju masjid ini ditulis pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa rujui, demikian pula kepulanganku dari masjid itu juga ditulis pahala. Idza raja'tu ila ahli. Idza raja'tu ila ahli. Maka Rasulullah SAW mendengar jawaban orang ini, maka Rasulullah SAW berkata, qad jama'a Allahu laka dzalika kulluh. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan dan mengabulkan apa yang dia inginkan, semuanya itu. Jadi pahala yang dia inginkan, yaitu mendapat pahala di setiap langkah hakinya, dan pahala kepulangannya, itu setelah ditulis oleh Allah sebagai suatu pahala. Fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, innalaka mahtasab, sungguhnya kamu telah mendapatkan apa yang kamu harapkan itu. Maka hadis ini merupakan hadis yang menghasung dan motivasi kita. Dan terdapat keutamaan orang yang rumahnya jauh dari masjid, kemudian dia melangkahkan kakinya menuju masjid untuk melaksanakan sholat secara berjamaah. Kita iri ketika mendengar kisah-kisah yang seperti ini. Rasanya kita jauh dari mereka. Terlalu mudah kita dalam amalan-amalan kebaikan, tidak ada susah payah. Tapi lihat sahabat ini, beliau jauh, rumahnya terjauh dari masjid, dan beliau bisa orang yang terdepan dalam melaksanakan sholat berjamaah. Dan tidak luput dari sholat satupun. Berat. Berat, tapi jika seorang sudah memiliki tekad, jika hatinya itu bersih, demikian. Jika seorang itu, hatinya itu hidup, sesuatu yang berat menjadi ringan. Yang berat akan terasa ringan. Jika keimanan seseorang itu kuat, tidak masalah. Berat, tapi dia imannya kuat, hatinya itu hidup. Berbeda dengan orang yang lemah imannya, hatinya tertutup. Orang yang seperti ini, yang kecil sekalipun berat bagi dia. Rumahnya di sebelah masjid, gak pernah nongol di masjid. Hatinya tertutup. Hatinya sudah mati. Imannya lemah, demikian. Tapi jika orang itu kuat imannya, hatinya masih hidup, amalan-amalan besar sekalipun mudah bagi dia. Mudah bagi dia. Dia punya tujuan al-akhirah. Iman dia kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ringan, bagi dia ringan. Orang melihatnya berat, bagi dia ringan. Kenapa? Hati. Intinya di hati. Bukan masalah kita ribtah karena rumah seseorang itu dekat dengan masjid, enak di masjid. Jauh dari masjid tidak enak. Tidak. Kiptohnya itu, irinya itu dari sisi hati. Gimana dia, hati orang ini bisa seperti ini? Demikianlah, masalah itu ada di hati kita. Jika hati kita bersih, hati kita hidup, iman kita kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, otomatis amalan-amalan kebaikan itu mudah dan tidak berat. Membaca Al-Qur'an, berzikir, salat dan seterusnya, amalan kebaikan mudah, ringan melakukannya karena keimanan yang ada pada seseorang. Tapi sebaliknya, jika sebaliknya hatinya sudah tertutup, imannya lemah, maka ini untuk beramal kebaikan sekecil apapun tidak mau. Berat bagi dia, berat. Karena ini kondisinya. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marad. Dalam hatinya itu ada penyakit, maka Allah tambah penyakitnya itu semakin besar dan Allah tutup, semakin tutup hati orang tersebut. Tapi inilah beberapa hadis yang mungkin bisa kita baca di malam hari ini. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada benarnya maka itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada salahnya maka saya bertaubat wa astaghfirullah wa atubu ilaihi. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.